Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu qawli ma sya'allah wa syi'ta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu qawli ma sya'allah wa syi'ta. An Qutaylah أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahah. An-Nasa'i fil Mujtaba, dan juga Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, dan Ibnu Hajar di dalam kitab Ishabah menyatakan hadisun sahih. Ishabah sesungguhnya kitab tentang kehidupan para sahabat. Al-Ishabah fi hayat as-sahabah. Qala al-musannif rahimahullah, bab tentang ucapan ini atas kehendak Allah dan kamu. Diriwayatkan dari Qutaylah bahwa Yahudian, seorang Yahudi, datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, sesungguhnya kalian pun berbuat syirik. Kata Yahudi ini, kalian berkata masya Allah wa syi'ta, ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Wa taquluna, kalian berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amaruhumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun memerintahkan pada mereka, idza aradu an yahlifu, kalau mereka ingin bersumpah, an yaqulu wa rabbil Ka'bah, jangan demi Ka'bah tapi demi rabbil Ka'bah. Wa an yaqulu, dan berkata masya Allah thumma syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kemudian kehendak kamu. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan An-Nasa'i dan disahihkan. Disebutkan dalam syarahnya qauluhu an Qutaylah bi mutsanna musaghharah. Mutsanna yani dua titik fauqiyah berarti ta, musannah tahtiyah berarti ya. Dan perlunya kalimat seperti ini, musannah tahtiyah, dalam keadaan kamu melihat tulisannya, kelihatan tulisannya. Perlunya adalah ketika sudah menjadi manuskrip, catatan-catatan yang lama, sudah hilang ininya, hilang itunya, titik-titiknya kadang-kadang hilang atau bertambah dengan titik-titik dari serangga. Maka dengan kalimat musannah, kamu akan paham bahwa ini salah tulis, atau sudah hilang, atau sudah tertambah dengan titik lain. Karena kalimatnya musannah musaghharah, artinya dengan ya musaghharah, dengan wazil fu'ail, bahar ditasghir jadi buhair. Enam. Bint Saifi atau Saifa al-Ansariyah, sahabiyah, muhajirah. Laha hadithun fi sunanin nasai. Beliau radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan hadith diantaranya dalam sunan nasai. Wahuwa al-madhkuru fil bab, dan beliau atau hadis tersebut adalah hadis yang ada dalam bab ini. Wa rawahu anha Abdullah ibn Yasar al-Ju'fi, yang meriwayatkan dari beliau di antaranya adalah Abdullah ibn Yasar al-Ju'fi rahimahullah. Wa fihi, di dalam hadis ini kita lihat qabulul haqqi mimman ja'a bihi kainan man kana. dan mendapatkan pelajaran penting, qabulul haq, diterimanya kebenaran dari siapapun kainan man kan, siapapun dia, kainan man kan, ini siapapun dia, mimman ja'a bihi, siapa yang membawa kebenaran maka diterima, walaupun Yahudi yang datang pada Nabi Yahudi, kalian juga berbuat syirik, kalian berkata begitu, ucapannya benar, diterima oleh Nabi SAW. Dan mengatakan pada kaum muslimin, jangan berkata wal ka'bah, tapi ucapkan wa rabbil ka'bah. Jangan berkata masya Allah wa syi'ta, tapi ucapkan masya Allah thumma syi'ta. Artinya, ucapan dari Yahudi tadi diterima karena hak. Tetapi tidak ada satupun ulama yang berkata faedahnya berarti boleh ngaji sama Yahudi, enggak ada. Itu adalah kebodohan atau berpura-pura bodoh. Wa ahlahuma murrun. Ahlahuma mur, yang paling manisnya pahit. Bodoh juga pahit, apalagi berpura-pura bodoh lebih pahit lagi. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada orang yang mengambil hadis-hadis seperti ini, kemudian berkesimpulan, jadi ngambil kebenaran itu dari siapa saja. Jadi gak apa-apa, ngaji sama Hizbi, ngaji sama Sufi, kita ambil kebenarannya, kan kebenaran ambil dari mana saja. Itu kesimpulan bodoh. Adakah ulama yang berkata berarti boleh ngaji sama Yahudi? Astagfirullah, mau ngaji apa? Demikian pula hadis yang lebih serem lagi, kesimpulan mereka lebih serem. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan adanya pencuri yang tertangkap. Pencuri Baitul Mal. Tetapi aku akan bawakan kepada engkau wahai Rasul, dia mengatakan, "Jangan, aku akan mengajari kamu satu ayat yang kalau dibaca pagi akan terlindungi dari syaitan sampai sore hari, dan dibaca sore hari akan terlindungi dari syaitan sampai pagi hari." Diajarkan ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar. Padahal dia sang pendusta. Ini syaitan, iblis sang pendusta. Tapi kali itu benar. Diterima atau tidak diterima? Kalimat tadi diajarkan ayat kursi bahwa itu akan melindungi. Diterima. Tetapi setelah Nabi berkata, sadaqaka, engkau benar. Berarti kita ngambil dari syaitan apa ngambil dari Nabi? Hah? Dari Nabi SAW, bukan dari syaitan. Tetapi haula al-juhal awil mutajahilin, orang bodoh atau yang berpura-pura bodoh, berkata, ini bukti bahwa kita tidak mengapa mengambil ilmu dari syaitan, dari iblis. Oh, jadi kamu mau ngaji sama iblis? Ya, silakan. Kami akan ngaji dengan ulama ahlul ilmi, bukan dengan iblis, dengan syaitan. Itu kesimpulan yang na'udzubillah, kalau bukan karena hawa, enggak mungkin akan berkesimpulan seperti itu. Kesimpulannya bertentangan sekali dengan sekian banyak hadis dan sekian banyak ayat yang lain. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan kamu tanya atau kamu ngaji ngambil ilmu dari syaitan, tidak. Dari ahlul ilm, ahla dzikr. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hadis sekian banyaknya. Maka kesimpulan tadi akan bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Narji' ila al-kitab. Qala, di dalam hadis ini ada pelajaran. Diterimanya kebenaran dari siapapun. Maksudnya, kalau kita dengar dari mereka bukan karena kita ngaji, mereka bicara macam-macam terdengar. Tapi benar, kita akan katakan itu benar. Tetapi mereka ahlul bid'ah wa dalalah, hati-hati dari mereka. Tahdzir tetap. Tahdzir tidak berubah. Hati-hati kalian. Ketika sudah para da'i keluar di lapangan dakwah, kalian akan mendapatkan sekian banyak syubhat. Maka camkan ini, hafalkan ini. Ketika mereka membuat syubhat-syubhat yang semirip dengan itu, kamu akan bisa jawab. Bahwasanya menerima kebenaran maknanya kita menyatakan bahwa kalimat itu hak diucapkan dalam Quran dan Sunnah. Kita ngambil dari Quran dan Sunnah, bukan dari mereka. Mereka pendusta, tapi kali ini benar. Ucapannya benar, tapi mereka hati-hati. Kadzabun, ahlul dalal, ahlul ahwa. Jangan lupa itu. Jangan sampai mereka terfitnah karena kamu terlalu ringkas berkata, yaitu benar. Titik. Nabi tidak menyatakan sadaqaka titik. Nabi menyatakan sadaqaka. Wahuwa kadzub. Dia benar. Tapi ingat, dia pendusta. Kadzub ini tahdiran. Hati-hati dari iblis. Hati-hati dari syaitan. Berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa syaitan aduun lakum. Musuh kalian. Kok bisanya kamu berkata kita boleh ngambil ilmu dari setan? Enggak boleh. Itu musuh. Kalau kebetulan ada kalimat hak, kita katakan itu benar karena Quran berkata begitu. Bukan ngambil dari mereka, bukan ngaji dari mereka. Taib, itu faedah pertama. Yang berikutnya, bayanun nahi anil halafi bil Ka'bah. Larangan bersumpah dengan Ka'bah. Dan ini bukti bahwa kaum muslimin tidak menyembah Ka'bah. Tidak menyembah Hajar Aswad. Tidak menyembah batu. Sehingga tidak boleh bersumpah dengan Hajar Aswad atau dengan Ka'bah. Tetapi kata Nabi, ucapkanlah warabbil Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Warabbis samawati wal ard. Ma'annaha baitullah allati hajjuha wa hajjuha wa qasaduha bil hajji wal umrah fariidhah. Padahal itu adalah baitullah yang hajinya ke sana, qasduha didatangi ke sana dengan haji dan umrah merupakan fariidhah, merupakan kewajiban. Walaupun seperti itu tingginya kedudukan Ka'bah, tetap tidak boleh bersumpah dengan nama Ka'bah. Wa hadha yubayyin anna an-nahya 'anil syirki billahi 'ammun. Ini menjelaskan bahwa yang namanya larangan terhadap kesyirikan, larangan menyekutukan Allah, itu sifatnya 'ammun, umum sifatnya. La yaslu minhu syai'un illa limalakin la limalakin muqarrab wa la linabiyyin mursal. Saya ulangi, la yaslu minhu syai' la limalakin muqarrab wa la linabiyyin mursal. Tidak boleh sedikit pun menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak kepada malakun muqarrab, malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabiyyin mursal, nabi yang diutus. Makhluk yang mulia adalah malaikat yang didekatkan oleh Allah di sisinya dan nabi yang diutus. Tetap tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan malaikat al-muqarrab ataupun nabiyyin mursal. Wala lil Ka'bah, tidak pula menyekutukan Allah dengan Ka'bah. Allati hiya baitullah fi ardhi, yang merupakan baitullah di muka bumi, tanah yang disucikan oleh Allah. Haramaha, diharamkan, disucikan sejak diciptakannya bumi. Wa anta tara ma waqa'a minan nas al-yawm, sedangkan kau lihat apa yang terjadi di tengah manusia atau di antara manusia hari ini. Minal halafi bil Ka'bah bil Ka'bati wa su'alaha ma la yaqdir alaihi illallah. Lihatlah apa yang terjadi pada manusia hari ini. Sumpah-sumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Wa su'aliha, bahkan meminta kepada Ka'bah, ya Ka'bah, ya Hajar Aswad, aku meminta kepadamu. Ma la yaqdir alaihi illallah, padahal tidak akan ada yang berkuasa mampu memberikannya kecuali Allah. Wa minal ma'lum anna al-Ka'bah la tadur wa la yanfa. Dan sudah diketahui bersama bahwa Ka'bah tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Taib, sudah sering saya sampaikan. Jangan lupa bahwa tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat maknanya tidak menakdirkan kebaikan, tidak menakdirkan keburukan. Sebab seringkali salah paham ketika kita sampaikan Nabi itu la tanfa au la yanfa wa la yadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Orang itu marah. Nabi memberikan manfaat besar, katanya. Nabi memberikan dakwah, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan jasa beliau sangat besar. Bagaimana dikatakan la tanfa? Tidak memberikan manfaat. Di sinilah kesalahpahaman tadi. Seharusnya kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nabi tidak bisa menentukan kebaikan, enggak bisa menentukan kejelekan. Nabi SAW tidak menakdirkan takdir baik dan takdir buruk. Itu baru tepat. Memang yang menakdirkan takdir baik, takdir buruk adalah Allah SWT. Maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi-Nya. Qul, inni la amliku lakum darran wala rashada. Katakan wahai Nabi pada mereka. Aku tidak memiliki untuk kalian. Darran, madarat, tidak pula memiliki rashada. Kebaikan hidayah. Aku enggak punya. Aku hanya menyampaikan, menasehati. Yang menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak, Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Enggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Kalau sampai pada kalimat ini, kita akan ulangi lagi. Jangan sampai salah paham. Dalam masalah akidah, berbahaya. Qala, dikatakan, bahwasanya Ka'bah, ataupun semua tempat-tempat yang disucikan, apakah masyair, masyair itu seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, dan lain-lainnya. Semuanya la tanfa' wa la tadur, wa innama syuri'a, wa innama syara' Allahu li'ibadihi, at-tawaf biha wal ibadati indaha. Hanya saja Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk tawaf mengitarinya dan untuk beribadah di sisinya dan mengarah kepadanya. Artinya tauhidul qiblah, menyatukan arah. Menyatukan arah. Kemana arahnya kalau sholat? Ke arah Ka'bah. Agar kalian semua ke arah yang sama, titik. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Bahkan disunnahkan setiap seorang salat untuk yadnu ila sutrah. Fal yadnu ila sutrah. Bahkan diancam. La salatan liman lam yattakhid baina yadayhi mislu mu'khiratir rahl. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak menjadikan di hadapannya seperti mu'khiratir rahl. Mukhratul rahl itu tempat sandaran pelana atau tempat diikatnya unta yang tingginya kurang lebih sekitar ini atau satu dirah di hadapannya. Apakah itu berarti menyembah kayu ketika Rasulullah SAW membawa anazah ditancapkan dan kemudian beliau sholat menghadap anazah tadi? Apakah itu berarti menyembah kayu, menyembah tongkat? Tidak. Barakallahu fikum. Itu hanya sutrah. Ka'bah hanya qiblah, menyatukan arah dalam ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bayangkan kalau mereka salat tanpa ada satu arah. Kacau begitu. Bagaimana kira-kira? Barakallahu fikum. Hikmahnya sangat banyak, tetapi jelas bukan penyembahan terhadap batu atau Ka'bah. Tetapi barakallahu fikum, walaupun itu tempat yang memang dimuliakan, disucikan, tetapi tetap dia bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan memiliki sifat Tuhan dan tidak disembah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad, dan itu sunnah, beliau berkata, ketika menciumnya atau setelahnya atau sebelumnya, begitu mencium Hajar dia mengatakan, Araftu aw inni a'lamu annaka hajar. Aku tahu engkau itu batu. La tanfa' wa la tadur. Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Aku tahu. Engkau tidak menentukan takdir baik, takdir buruk. Walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Maka aku qabbaltuka. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, aku pun enggak akan mencium. Berarti ketika beliau mencium Hajar Aswad itu iqtidaan wattiba'an linnabi SAW. Hanya ikut sunnah Nabi. Ibadatan lillah, ibadah kepada Allah SWT. dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Ya itu kan berarti menyembah kalau sampai mencium. Kita mencium ya, bayi kita, anak-anak kita. Apakah kita menyembah bayi? Unda itu kan kasih sayang, kecintaan. Kita menciumnya karena Rasulullah SAW menciumnya. Dan Rasulullah SAW menciumnya karena Allah SWT mensucikan dan memuliakan Hajar Aswad, kita pun memuliakan Hajar Aswad. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, kita enggak lakukan. Kembali kepada kitab. Waja'alaha lil ummati qiblah. Allah jadikan bagi umat ini sebagai kiblat. Fatawafu biha masyru'un, maka tawaf mengelilingi Ka'bah masyru'. Sedangkan tawaf mengelilingi yang lainnya tidak diperintahkan, alias bid'ah muhdatsah. Seperti yang tawaf mengelilingi kuburan orang saleh, seperti yang tawaf mengelilingi tempat keramat, seperti yang tawaf mengelilingi api di kuningan sana, di Cigugur tepatnya. Kayaknya Kiai Madrais dulu, tapi mudah-mudahan enggak memiliki keturunan, enggak memiliki pengikut, enggak memiliki sisa ajaran Kiai Madrais ini tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala fa tawafu biha masyru'. Kalau disuruh oleh Allah, maka tawafnya masyru'. Kalau enggak diperintah, maka tawafnya bid'ah. Mudah sekali. Wal halaf biha wa du'a uha mamnu'. Adapun bersumpah dengan Ka'bah atau berdoa kepada Ka'bah, mamnu', dilarang. Wala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyeru, jangan berdoa bersama Allah sesuatu apapun, enggak dikecualikan sama sekali. Maka termasuk dalamnya kepada Nabi, kepada malaikat, adapun ataupun kepada Ka'bah. Famayyiz ayyuhal mukallaf baina ma yushra' wa ma yumna'. Maka bedakan, wahai orang yang mukallaf, ini orang yang sudah dewasa. Mayyiz, bedakan. Mukallaf adalah orang yang sudah terkena beban syariat. Famayyiz ayyuhal mukallaf baina ma yushra' wa ma yumna'. Maka bedakanlah wahai para mukallaf, apa yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Dan enggak bisa kias-kiasan, karena ini tempat suci, disuruh untuk tawaf mengelilinginya. Kuburan orang soleh pun suci, maka kita kiaskan dengan Ka'bah, kita loh. Akhirnya mereka mengkiaskan semua, termasuk jadi kiblat. Begitu. Akhirnya kiblatnya ada dua, bisa tiga, bisa empat. Dikiaskan kuburan Husain yang ada di Iran sana dengan Ka'bah. Kemudian mereka mengadakan acara persis seperti haji. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya kebid'ahan, sudah sampai kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala mayyiz ayyuhal mukallaf baina ma yushra' wa ma yumna', wa in khalafaka man khalafak. Kalau kamu sudah tahu ini yang diperintah, kerjakan. Ini yang dilarang, tinggalkan. Jangan peduli siapapun yang menyelisihimu. Qal wa in khalafaka man khalafaka min al-jahlah aw min jahlatin nas. Tidak peduli siapapun yang menyelisihimu, siapapun yang menyelisihimu dari orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Alladzina hum kal an'am, yang mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi. Apakah terlalu keras dikatakan seperti binatang ternak? Ini barakallahu fikum iqtibasan. Iqtibas mengambil dari ayat Allah SWT. Orang yang berjalan tanpa ilmu, Allah katakan inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Naam. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa wajh syabahnya dengan al-an'am? Hah? Wajib sabahnya apa? Banyak. Yang pertama, yang utama adalah ilmu. Manusia diberi oleh Allah ilmu syariat. binatang ternak tidak peduli dengan ilmu syariat. Maka kalau ada manusia yang tidak peduli dengan ilmu syariat, maka kal an'ami bal hum adall. Kembali kepada kitab. Atau mau tambahan lagi? Apa perbedaan kedua? Binatang ternak. Ditaruh di tempat yang mulia, kembali ke tempat yang rendah. Itu binatang. Kamu taruh kambing di ranjang pengantin. Silahkan. Kemana dia larinya? Ke kubangannya. Enggak betah, Kak. Di tempat yang mulia. Tempatnya tempat yang jelek. Yang rendah. Barakallahu fikum. Al-an'am. Enggak mau dimuliakan. Kamu kasih pakaian yang bagus, tutupi auratnya, segala macam. Enggak mau dilepas oleh mereka. Barakallahu. Itu binatang. Maka kalau ada manusia yang sama seperti itu, diajari hijab yang syar'i, enggak mau. Lebih senang telanjang. Buka auratnya. Al-an'am. Satu-satunya yang dipakai oleh kambing dan susu perah, ternyata bukan untuk nutupi aurat. Untuk ngangkat. Supaya tetenya jangan ngeser ke tanah kotor. Itu satu-satunya yang dipakai itu pakaiannya. Na'udzu billah thumma na'udzu billah min ad-dhalal wal jahl. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kesesatan dan kebodohan. Dan bersyukurlah kalau kalian diajari ilmu, belajar ilmu dan terbimbing dengan ilmu, berarti sedang dimuliakan. Kalau dimuliakan enggak betah, lari ke tempat yang bebas enggak ada aturan, berarti menginginkan kerendahan. Kalau belum sama ya mirip-mirip dengan an'am tadi. Enggak mau tempat yang mulia, enggak betah. Qala, dikatakan selanjutnya, qauluhu innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Dinukilan ucapan seorang Yahudi tadi kepada Nabi. Kalian mengucap, kalian berbuat syirik, kalian berkata ma syaa Allah wa syi'ta. Wal 'abdu wa in kana lahu masyi'atun fa masyi'atuhu tabi'atun li masyi'atillah. Enggak boleh, kenapa? Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Ya tapi tidak sama. Manusia kehendaknya di bawah kehendak Allah. Manusia berkehendak kalau ditakdirkan oleh kehendak Allah. Berarti kehendak manusia itu di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu wa in kana lahu masyi'ah, seorang hamba walaupun punya kehendak, fa masyi'atuhu, tetapi kehendaknya tabi'atun li masyi'atillah, mengikuti masyiat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Wa ma tasya'un illa an yasha'a Allah, kalian tidak berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Berarti masyaallah wahdahu. Adapun kehendak kita setelah Allah takdirkan dengan kehendaknya, baru kita punya kehendak. Sehingga yang tepat adalah thumma. Masyaallah thumma ant. Wala qudrata lahu ala an yasha'a syai'an. Mereka manusia, para hamba tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kekuasaan untuk menghendaki sesuatu. Tidak bisa. Kalau saya berkehendak, ya karena Allah takdirkan kamu berkehendak. Kalau tidak, ya tidak. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan dan daya upaya kecuali dengan takdir Allah, dengan bantuan Allah. Illa idza kana Allah qad syaa'ahu. Manusia enggak akan berkehendak kecuali kalau Allah telah berkehendak. Menghendaki orang itu berkehendak, baru orang itu berkehendak. Kama qala ta'ala liman syaa minkum an yastaqim. Siapa yang berkehendak di antara kalian untuk lurus, maka perlu luruslah. Tetapi wa ma tasyaun illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Wa qauluhu, dan ucapannya, inna hadhihi tadhkirah faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaun illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Siapa yang mau, silakan dia mengikuti kepada Rabbnya jalannya. Wa ma tasyaun, dan kalian tidak akan berkehendak kecuali kalau Allah menghendakinya. Karena sesungguhnya Allah aliman hakima. Ini dalil-dalil atau dua dalil yang menunjukkan bahwa kehendak manusia di dalam kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, orang itu pun gak akan berkehendak. Tayib. Wa fi hadhil ayat wal hadith ar-radd. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini ada radd, ada bantahan. Alal qadariyah wal mu'tazilah nufatil qadari. Ada bantahan bagi para qadariyah, pengingkar-pengingkar takdir, aliran qadariyah. Wal mu'tazilah, dan kaum mu'tazilah yang juga mengingkari takdir. Nufatil qadar. Dua-duanya nufatil qadar. Qadariyah namanya, mu'tazilah namanya. Sifat yang menyatukan adalah nufatil qadar, sama-sama mengingkari takdir. Alladzina yuthbituna lil 'abdi, yang mereka menetapkan bagi hamba masyiah, yang mereka menetapkan bagi para hamba ada masyiah. Kata Mu'tazilah bahwa manusia pun punya kehendak, tidak ditakdirkan oleh Allah. Buktinya saya bisa minum, bisa juga gak minum, terserah saya. Saya yang menakdirkan, saya yang menentukan, saya punya kehendak. Saya bisa berkehendak minum, bisa juga gak. Ini kesombongan namanya. Walhamdulillah ketika sedang puncak-puncaknya sombong di depan pengikutnya, depan santrinya, menyatakan sekarang aku berkehendak, aku akan minum. Dia ambil gelasnya, dia dekatkan ke mulutnya. Ada muridnya yang jengkel dengan kesombongannya, dia ambil bejananya, sebelum nempel ke mulutnya, dia banting dan dia pecahkan. Kemudian dia berkata, sekarang mana yang terjadi? Kehendakmu atau kehendak Allah? Fabuhital ladzi kafar. Bungkam dia, gak bisa bicara. Tadi dia ngomong, saya berkehendak mau minum. Dia ambil, ternyata gagal. Ya. Diam dia. Dan yang hadir, dapat pelajaran. Ternyata kamu cuma berencana. Tapi yang terjadi adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu cuma berkehendak, ternyata kehendak itu juga Allah yang takdirkan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan apakah kehendak itu berhasil atau gagal, itu pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah raddun alal qadariyah wal mu'tazilah. Yang kedua-duanya nufatil qadar, menafikan qadar dan meniadakan takdir. Alladzina yusbituna lil 'abdi masyi'ah, yang mengatakan bahwa para hamba punya kehendak. Tukhalifu ma aradallah, yang bisa menyelisihi kehendak Allah ta'ala. Minal 'abdi wa sya'ahu, yang bisa menyelisihi kehendak Allah terhadap hambanya dan keinginan Allah terhadap hambanya. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, setinggi-tingginya. Tidak mungkin ada siapapun, makhluk manapun yang bisa menyelisihi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Qala wa sayati ma yubtilu qawlahum, dan akan datang nanti bantahan yang membatalkan, membatilkan ucapan para qadariyah ini dalam bab tersendiri, bab khusus, bab ma jaa fi munkiril qadari, bab apa yang datang dari ancaman-ancaman dan dalil-dalil bagi mereka yang mengingkari takdir, atau apa yang telah datang dari ancaman-ancaman atau dalil-dalil ancaman bagi para pengingkar takdir insyaallah ta'ala. Wa annahum majusu hadhil ummah, dan mereka dijuluki dengan majusu hadhil ummah, walaupun riwayat-riwayat yang menyebutkan mereka majusu hadhil ummah marfu'an ila nabi, memang da'if, ada yang terpotong, ada yang mursal, ada yang mauquf. Tetapi barakallahu fikum, mauquf menunjukkan ucapan para sahabat dan juga ucapan para ulama menjuluki mereka majusu hadhil ummah. Mengapa qadariyah, para pengingkar takdir, dijuluki majusu hadhil ummah? Karena mereka menganggap kalau kebaikan-kebaikan ya dari Allah. Tetapi yang jelek-jelek, masa Allah yang menakdirkan? Enggak mungkin Allah menakdirkan yang jelek-jelek, kata mereka. Berarti kalian wahai Qadariyah menganggap ada yang menciptakan yang baik-baik dan ada yang menciptakan yang jelek-jelek. Dan itu adalah akidah Majusi. Majusi itu memiliki dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Kata mereka, Tuhan terang itu menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Jadi kalau engkau mengharapkan yang baik-baik, berdoanya sama Tuhan terang. Aku minta ini, aku minta itu. Kalau takut dari yang jelek-jelek, maka berlindungnya kepada Tuhan gelap. Karena mereka, Tuhan gelap katanya, yang menakdirkan yang buruk-buruk. Astagfirullah. Ada dua Tuhan yang saling berputar jadi satu poros, yin dan yang. Hah? Apa iya? Itu bukan Majus, iya, cuma mirip kebetulan saja. Ya, begini ya bentuknya. Nah, ini gelap, ini terang. Itu juga lambang, barakallahu. Hati-hati, jangan asal ikut-ikutan. Itu lambang. Yang kata mereka ini yang Tuhan baik, ini Tuhan jahat. Maksud ada Tuhan jahat. Ini pencipta yang baik-baik, ini pencipta yang jelek-jelek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Rabb kalian satu. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Enggak ada ilah kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Maka mereka-mereka ini yang mengingkari takdir dan menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Mereka berbeda-beda, yang menciptakan jeleknya adalah kita sendiri, satu aliran. Yang lain berkata, bukan, yang menciptakan yang jelek-jelek adalah setan. Syaitan. Yang baik-baik dari ciptaan Allah, yang jelek-jelek dari ciptaan syaitan. Berarti dua Tuhan. Yang menciptakan yang baik-baik, yang menciptakan yang jelek, persis seperti Majusi. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Sudah ada alarm. Dan kebetulan juga titiknya pas. Amma ahlussunnah wal jamaah. Tatamassaku bil kitabi was sunnah ila akhirih. Naqra insyaallah fi darsil ati insyaallah. Berarti jadwal yang baru setiap hari jam 10 kecuali Sabtu adalah akidah dan umdatul ahkam. Biar kita lebih cepat menyelesaikan kitab-kitab tersebut. Barakallahu fikum. Enggak bingung lagi kan, gampang ngapalkannya. Pokoknya habis istirahat hadis, umdatul ahkam dan akidah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.